بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan pelajaran masail jahiliyah kita yang telah tertunda di pekan lalu, yang mana saat ini kita masih menyelesaikan pembahasan tentang di antara sifat dan ciri khas ahlul jahiliyah adalah tindakan mereka juhudul qadar, mengingkari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki takdir dalam hal-hal yang terjadi. Tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur serta menentukan terjadinya suatu hal. Dalam pertemuan sebelumnya juga kita telah membahas tentang maratibul iman bil qadar, ya, tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal. Kemudian mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskannya dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak pada setiap hal yang terjadi di alam ini, dan tidak ada hal, tidak ada satupun kejadian yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mengimani bahwasanya segala hal yang terjadi di alam ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya segala hal yang ada di alam ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam pertemuan sebelumnya kita telah, ya, sedikit menyinggung tentang jenis-jenis iradah, dan saya telah menjanjikan akan membahas jenis-jenis iradah di pertemuan berikutnya. Maka di pertemuan ini kita awali dengan membahas tentang hal ini, ya. Meskipun sebenarnya pembahasan tentang hal ini mungkin telah berulang beberapa kali. Ya, sebelumnya kita bahas, ketika membahas lumatul i'tiqad mungkin juga telah dibahas. Akan tetapi tidak mengapa kembali diulang sebagai bentuk murojaah, ya, pengingat bagi saya maupun bagi para pendengar. Ya, al-irada, iradatullah Subhanahu wa taala, ya, terbagi menjadi dua, yaitu iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah dan juga iradah syar'iyah. Iradah kauniyah adalah lebih, atau ia yang dimaksud adalah al-masyi'ah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Sedangkan iradah asy-syar'iyah yang dimaksud adalah al-mahabbah, hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda suatu iradah adalah iradah kauniyah, atau bagaimana memisahkan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah adalah suatu hal yang pasti terjadi. Iradah kauniyah yang mana ia sama dengan al-masyi'ah dan juga takdir, ia adalah suatu hal yang pasti terjadi. Suatu hal yang pasti terjadi. Seluruh hal yang terjadi di alam ini adalah bagian dari, ya, iradatullah, iradah Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah, yang bentuknya kauniyah. Ya. Dan iradah kauniyah ini bisa jadi adalah suatu hal yang disukai Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun tidak. Ya, bisa jadi suatu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi hal tersebut, ataupun tidak dicintai, akan tapi harus terjadi, akan tapi terjadi karena hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tahu. Sedangkan iradah syar'iyah adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi. Hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi. Dan hal ini, ya, iradah syar'iyah bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Bisa terjadi atau bisa tidak terjadi. Jadi kalau misalnya iradah kauniyah, ya, pasti terjadi. Bisa dicintai, bisa tidak. Sedangkan iradah syar'iyah pasti dicintai. Bisa terjadi, bisa tidak. Seperti ini perbedaannya. Ya, seperti ini perbedaannya. Terkadang pada suatu hal, terkumpul dua iradah ini. Atau pada banyak hal, terkumpul dua iradah ini. Misalnya, ya, Islamnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Secara kauniyah hal ini terjadi. Ya, artinya karena hal ini terjadi berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkannya secara iradah kauniyah. Secara syar'iyah juga hal ini adalah suatu hal yang pasti Allah cintai. Karena Allah menginginkan orang-orang untuk beragama Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang untuk beragama Islam. Ya. Lawannya adalah ya, lawannya misalnya Islamnya Abu Lahab. Islamnya Abu Lahab. Hal ini adalah terjadi secara iradatillah syar'iyah. Ya, secara kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum asalnya Allah mencintai orang-orang untuk masuk Islam. Akan tapi tidak terjadi secara iradatillah al-kauniyah. Ya, tidak terjadi secara iradatillah al-kauniyah, maka hal ini tidak terjadi. Maka hal ini tidak terjadi, ya. Seperti ini. Ya, pembagiannya itu iradatillah asy-syar'iyyah adalah hal yang berkaitan dengan al-mahabbah, kecintaan dan ia bisa terjadi atau tidak. Sedangkan iradatillah al-kauniyah, ya, iradatillah al-kauniyah adalah suatu hal yang pasti terjadi baik itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, ya. Dan memahami pembagian hal ini, ya, dapat memudahkan seorang untuk memahami pembagian-bagian yang lainnya dalam hal iradah. Artinya memahami hal-hal yang terjadi dengan iradatillah. Ya, hal-hal yang terjadi dengan iradatillah. Ya, untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan takdir perlu memahami tentang bahwasanya iradatillah terbagi menjadi dua ini. Ya, terbagi menjadi dua ini, ya. Untuk memahami hal-hal berkaitan dengan takdir perlu memahami bahwasanya iradah Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua ini. Maka amalan-amalan seorang muslim, ya, amalan-amalan seorang muslim yang baik termasuk dari iradah Allah al-kauniyah dan asy-syar'iyyah. Sedangkan amalan-amalannya yang buruk, ya, amalan-amalan manusia yang buruk, maka ia masuk dalam iradatillah al-kauniyah namun tidak pada iradatillah asy-syar'iyyah, tidak pada iradatillah asy-syar'iyyah. Dan hal-hal yang tidak terjadi dari hal-hal yang baik masuk kepada iradatillah asy-syar'iyyah akan tetapi tidak masuk pada iradatillah al-kauniyah. Kemudian kita lanjutkan bacaan kitabnya. Wal jahiliyah dan kaum jahiliyah dahulu yungkirun kanu yungkirun al-qadar. Mereka mengingkari takdir. Mereka mengingkari takdir. Wad dalil adzalik. Dalil atas hal tersebut adalah salah satu ayat fil Quran. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 ayat dalam Al-Qur'an. Ya, dalam 3 ayat dalam Al-Qur'an. Al-ula yang pertama fi suratil An'am. Dalam surat Al-An'am, Allah taala berfirman menceritakan ya perkataan orang-orang kafir. Menceritakan perkataan orang-orang kafir. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai'. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya perkataan orang kafir yang menunjukkan ketidakberimanan mereka terhadap takdir atau kesalahan mereka dalam memahami atau kesalahan mereka dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sayaqulul ladzina asyraku. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut mereka akan berkata ya, yaitu mereka akan menjawab kalian lau syaa Allah ma asyraknya. Jika Allah menghendaki tentu kami tidak akan mempersekutukan ia dengan suatu apapun. Ya, wala abauna tidak pula nenek moyang kami. Wala haramna min syai. Tidak pula kami akan mengharamkan apapun. Ini ayat yang pertama. Ya, ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua. Wa qala alladzina kafaru. Wa qala alladzina asyraku. Ya. Allah taala menceritakan orang perkataan orang kafir ini. Wa qala allazina asyraku, dan berkata orang-orang, ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan, lau sya Allah ma'abadna min dunihi min syai' nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min syai'. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, berkata orang-orang kafir ini, berkata orang-orang musyrik ini, dan orang-orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Ia. Ya, tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Ia. Baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami akan mengharamkan sesuatu tanpa izinnya. Ya, tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, dalam wa fi surati Az-Zukhruf, dan dalam surat Az-Zukhruf, wa qalu law syaa ar-rahman ma'abadnahum, dan mereka berkata, law syaa ar-rahman ma'abadnahum, seandainya kalau bukan karena kehendak ar-rahman, maka kami tidak akan menyembah mereka, maka kami tidak akan mengibadahi mereka. Ya, dan ayat-ayat ini, dalam ayat-ayat ini, ya, kaum musyrikin melakukan kesalahan, ya, yaitu antara dua hal, antara satu dari dua hal, antara mereka mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Allah mentakdirkan segala hal, memiliki kehendak pada setiap hal yang terjadi, atau antara al-ihtijaj bil qadar ala syirkihim, berhujjah dengan takdir atas kesyirikan-kesyirikan mereka, ya, atas kesyirikan-kesyirikan mereka. Sebagaimana akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini tentang tafsiran ulama, ya, perbedaan para ulama dalam mentafsirkan ayat-ayat ini. Dua pendapat, ya, dua tafsir yang disebutkan para ulama tentang ayat-ayat ini. Ya. Berarti kan wal ulama fi tafsir hadhil ayah ala qaulain. Dan para ulama, kalian Syekh Shalih Fauzan, dan para ulama dalam mentafsirkan ayat ini terdapat dua pendapat. Terdapat dua pendapat. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, annal murad biqaulihim law syaa Allah, bahwasanya apa yang diinginkan dengan firman Allah taala law syaa Allah, seandainya Allah menghendaki, nafyul qadar. Yang dimaksud orang-orang musyrik ketika mengatakan law syaa Allah, seandainya Allah menghendaki, adalah nafyul qadar, menafikan takdir. Yani maknanya yaqulun law kana lillahi masyiah ma tarakna na'mal hadhil asya. Ya, mereka mengatakan seandainya Allah memiliki kehendak, maka Allah tidak akan meninggalkan, membiarkan kami melakukan hal ini. Ya, membiarkan kami melakukan hal ini. Faqasduhum nafyul qadar. Maka tujuan mereka adalah menafikan takdir. Maka tujuan mereka dengan mengatakan hal ini, law sya Allah di sini, adalah menafikan takdir. Dan bahwasanya, ya, tidak ada takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala pada hal-hal yang terjadi. Wa annahum humul ladzina yaf'aluna hadzihi al-asya' biduni masyiatillah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengatakan atau menunjukkan dengan perkataan mereka bahwasanya merekalah, ya, bahwasanya merekalah yang melakukan, bahwasanya mereka lah yang melakukan hal ini sendiri, ya, biduni masyiatillah subhanahu wa ta'ala, tanpa kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala padanya, dan bahwasanya mereka bisa melakukannya bebas tanpa kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fanafau al-qadar, maka mereka menafikan qadar. Wa'adhafu hadhil af'al ila anfusihim wastiqlalihim, dan mereka menyandarkan perbuatan-perbuatan mereka ini Perbuatan-perbuatan mereka ini sandar, mereka sandarkan hanya kepada diri mereka sendiri. Hanya kepada diri mereka sendiri, tanpa ada takdir ataupun kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu hadza nadhiru mazhabil mu'tazilati tamaman. Maka dengan ini, ya, maka dengan ini mereka menyerupai, ya, mazhabil mu'tazilah tamaman. Mereka menyerupai mazhab pendapatnya orang-orang mu'tazilah dalam hal ini secara sempurna. Artinya orang-orang mu'tazilah, ya, sama dengan perkataan mereka dengan orang-orang, ya, musyrikin dahulu dari sisi ini. Dari sisi ini, ya, mu'tazilah dari kalangan qadariyah, di kalangan mereka. Li'annahum yakulun, karena mereka, yaitu kaum qadariyah dari kalangan mu'tazilah yang mengingkari takdir, laisa lillah masyi'ah fil kufri wal imani wal khairi wasyar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kehendak apapun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kehendak apapun dalam kekufuran, keimanan, kebaikan maupun keburukan. Wa inna ma hadza min sun'il ibad, bahwasanya hal-hal ini hanya terjadi dengan sun'ul ibad, ya, kehendak para hamba. Kehendak para hamba dan perbuatannya. Fa yakunul mu'tazilah qalu bihadza biqauli ahli jahiliyah. Oleh karena itu dengan hal ini maka kalangan qadariyah dari kalangan mu'tazilah adalah mengatakan, menggunakan perkataan ahlul jahiliyah dari sisi ini. Wal qawlu tsani, sedangkan pendapat yang kedua, ya, sedangkan pendapat yang kedua dari tafsir ayat di atas, annal murad biqaulihim, bahwasanya yang dimaksud dengan, ya, perkataan mereka, lau syaa Allah ma asyrakna, seandainya Allah berkehendak tentu kita tidak akan melakukan kesyirikan, ya. Ai innallaha jalla wa ala radin an af'alina hadhihi. Mereka bermaksud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridai perbuatan kami ini, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridai perbuatan kami ini. Li'annahu, karena seandainya laulam yarda lam yatrukuna na'mal hadza. Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan membiarkan kami melakukan hal ini. Ya, maka dengan hal ini mereka berihtijaj, mereka berhujjah atas kesalahan mereka, atas perbuatan mereka yang tidak baik, atas hal-hal yang buruk dari perkataan mereka, ya, perbuatan mereka, kesyirikan dan maksiat mereka, berhujjah bahwasanya ini adalah hal yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal-hal yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pertama tadi memiliki kesalahan dengan mengingkari takdir, sedangkan pendapat yang kedua memiliki kesalahan dengan berhujjah dengan takdir terhadap perbuatan-perbuatan mereka, perbuatan-perbuatan syirik yang mereka lakukan dan masih mereka lakukan. Fayakununa yu'minuna bil qadar walakin yahtajjuna ala taswiri kufrihim. Maka mereka beriman dengan takdir. Dalam hari ini mereka beriman dengan adanya takdir. Akan tapi dengan cara beriman yang salah. Ada kesalahan dalam iman mereka terhadap takdir. Yaitu apa? Yahtaju nabihi ala taswiri kufrihim. Berhujjah dengan takdir tersebut untuk membenarkan perbuatan-perbuatan kufur mereka. Bal yablughul amr ila ayyakul inna hadha ta'atul lillah. Hingga mereka mengatakan ini adalah ketaatan kepada Allah. Lianna Allah syaa wa nahnu ata'na masyi'ata, karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal ini, ya, dan kami hanya mengikuti kehendaknya, dan kami hanya mengikuti kehendaknya. Lianna Allah syaa wa nahnu ata'na masyi'atahu wa ata'na qadrah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menginginkan hal ini dan kami hanya mengikuti kehendaknya dan mengikuti takdirnya. Fal qawlu tsani wa huwa al-ihtijaj bil qadar ala fi'lihi al-qabih wa anna Allah syaa'a dzalika minhum wa qawlu al-jabariyah Maka pendapat yang kedua ini, yaitu ya menafsirkan, menafsir tafsiran bahwasanya yang dimaksud dengan kalam orang musyrikin, mereka mengatakan lau syaa Allah ma asyrakna, seandainya Allah menghendaki kami tidak akan melakukan kesyirikan, ya bahwasanya yang dimaksud adalah kaum musyrikin berhujjah dengan takdir terhadap suatu hal, terhadap perbuatan buruk mereka. Ini adalah pendapat dari, ini adalah madhab dan pendapat dari Al-Jabariyah. Kaum Jabariyah yang berhujjah dengan takdir, yang berhujjah dengan takdir atas hal-hal buruk yang mereka lakukan. Dan mengatakan, yang mengatakan bahwasanya manusia itu majbur, dipaksa atas perbuatannya. Maka tidak ada salahnya ia melakukan keburukan karena ia dipaksa atas hal tersebut. Haitsu asbatul qadar, yang mana mereka menetapkan takdir, wahtaju bihi ala istihsan af'alihim, dan berhujjah dengannya untuk menganggap bagus perbuatan-perbuatan mereka, al-qabihah, yang buruk. Wa yaqulun innal 'abd mujabbarun ala af'alihi, dan mereka mengatakan bahwasanya manusia ini dipaksa atas perbuatannya. Fahum warasatu ahli jahiliyah fi hadza, maka mereka puas ahli jahiliyah dalam hal ini, ya. Maka baik mu'tazilah qadariyah maupun jabariyah, mereka melakukan kesalahan yang sama, kesalahan yang sama yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu, yaitu kesalahan dalam masalah takdir, ya. Dan apa-apa yang mereka lakukan, kesalahan mereka terjatuh padanya, ya, telah terjatuh padanya orang-orang musyrikin dahulu menurut ya tafsir yang kita telah sebutkan tadi, ya, menurut tafsir yang kita telah sebutkan tadi, bahwasanya imma, bisa jadi yang dimaksud oleh orang-orang musyrikin adalah kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Qadariyah, atau yang dimaksud oleh mereka adalah kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Jabariyah. Wal ayat tadullu ala ahadil ma'nayaini, maka ayat ini menunjukkan atas salah satu dari dua makna yang saya sebutkan tadi, imma nafyul qadar wa imma isbatil qadari wal ihtijaj bihi ala Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ya isbat nafyul qadar, bisa jadi ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu menafikan takdir. Wa imma isbatul qadar wal ihtijaj bihi Allah subhanahu wa ta'ala, atau menetapkan takdir dan berhujjah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berhujjah atas Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Faraddallahu alaihim biqaulihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka dengan perkataannya, qul hal innakum min ilmin fatukhrijuhu lana, katakanlah apakah kalian memiliki pengetahuan tentang hal tersebut, lalu kalian keluarkan kepada kami. Ai ma hiya hujjah ala hadzal qaul, yaitu hujjah apa atas perkataan ini, atas penafian mereka terhadap takdir, atau atas ihtijaj mereka berhujjah dengan takdir terhadap hal yang salah, terhadap hal yang salah. Wa huwa anna Allah lam yasha hadzal kufr wa hadzal af'al, yaitu apa alasan atau hujjah kalian, bukti kalian bahwasanya Allah tidaklah menghendaki, tidaklah mentakdirkan perbuatan-perbuatan ini, ya. Ini menurut tafsiran yang pertama. Adapun jika menurut tafsiran yang kedua, wa ala tafsiri tsani, adapun ya melalui tafsir, atau jikalau dengan tafsir yang kedua, ma hiyal hujjah ala anna Allah radin lakum hadzal af'al, apa hujjah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala meridai perbuatan ini. Wa hadzal kufr wa hadzal syirk wa hadzal fawahish, kufuran, kesyirikan, dan juga al fawahish ini, ya, al fawahish ini, hal-hal yang keji ini. Ma dalilukum annallaha radiha, apa dalil kalian, apa alasan dan hujjah yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Aina dalil, hal innakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Qul falillahil hujjatul baligha walau syaa lahadakum ajma'in. Ya. Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, apakah kalian memiliki ilmu yang bisa kalian keluarkan kepada kami? Ya. In tattabi'un, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian hanya mengikuti illa dhan, prasangka, Wa in antum illa takhrusun, dan kalian hanya menebak-nebak, menerka-nerka. Qul falillahil hujjatul balighah, kata Allah selanjutnya, katakanlah milik Allah lah hujjah yang al-balighah. Falau syaa lahadakum ajma'in, seandainya Allah menginginkan dengan takdirnya, seandainya Allah menghendaki, Allah akan beri petunjuk pada kalian seluruhnya. Allah jalla wa ala yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah azza wa jalla ya memberi hidayah kepada siapa yang ia kehendaki, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyesatkan siapa ia kehendaki, yaitu secara takdirnya dan secara kehendaknya. Ya, secara takdirnya dan secara kehendaknya, iradah kauniyahnya. Lihikmatin minhu subhanahu wa ta'ala, untuk suatu hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk suatu hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma yastahiqul hidayah wa ya'lamu ma la man la yastahiqul hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang berhak mendapat hidayah, dan ia mengetahui siapa yang tidak berhak mendapat hidayah. Wala yadawal hidayah illa fi mawdiha sahih al-la'iqi biha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meletakkan hidayah kecuali pada tempat yang tepat untuknya. Pada tempat yang tepat untuknya. Ya. Masih ada sedikit lagi sebenarnya. Ya, akan tapi karena ya, waktu sudah habis, kita akan lanjutkan ini. Ya, bagian terakhirnya, dua paragraf terakhir di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, ya, saya ingatkan kembali bahwasanya masalah takdir adalah masalah yang berat. Masalah takdir adalah masalah yang berat. Ya. Dan dalam kitab Aqidah Tuhawiyah disebutkan, wa aslul qadar sirrullah ta'ala fi khalqihi. Ya, asal dari takdir adalah sirrullah ta'ala, rahasia Allah subhanahu wa ta'ala dalam atau pada makhluknya. Artinya hal-hal seperti ini, ya, bukanlah suatu hal yang bagi kita untuk mencari-carinya, bagi kita untuk berupaya untuk membongkarnya atau semisalnya. Akan tapi ia adalah sebuah rahasia oleh Allah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah berusaha beramal kepada kebaikan dan menjauh kepada keburukan. Lalu jikalau ada suatu hal yang telah terjadi, ya, yang telah terjadi dan kita telah berhenti darinya, maka kita, ya, maka itu adalah dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun berhujjah terhadap takdir, atau berhujjah dengan takdir terhadap perbuatan-perbuatan yang sedang kita lakukan, ya, berhujjah dengan takdir terhadap perbuatan-perbuatan yang sedang kita lakukan adalah tidak benar, ya. Maka kesalahan kaum Qadariyah adalah ketika mereka, ya, kesalahan kaum Qadariyah adalah ketika mereka menafikan takdir, sedangkan kesalahan kaum Jabariyah adalah ketika mereka, ya, ketika mereka berhujjah dengan takdir terhadap keburukan-keburukan mereka, terhadap keburukan-keburukan mereka. Kembali kepada intinya bahwasanya al-qadar sirrullah, rahasia Allah subhanahu wa ta'ala, tidak perlu bagi kita untuk berusaha membongkar-bongkarnya, ya. Yang penting kita beriman terhadapnya, ya, beriman terhadapnya dan berusaha memikirkannya bisa menjatuhkan kita kepada kesalahan-kesalahan di dalamnya, ya. Berusaha memikirkannya bisa menjatuhkan kita kepada kesalahan-kesalahan di dalamnya. Saya cukupkan dari situ sampai sini, ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang, ya. Wallahu ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.